Rijlain wasluhuma bijadi ini terhati nasmi al-jawabu akal itu annar mas'ulu minal terhati ini terhati nasmi wakuna hadiskan al-jawabu arabi'u anna basla rijlain ini huwa sifatu butuh di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati naqaraha anhu ashabu lam yarid fi hadithin wahidin wa rawahibin anna Rasulullah alaihi salatu wassalam masaha rijlaihi wa kadhalika ma tabata kadhalika an ashabihi bal lamma ra'a sallallahu alaihi wasallam rajulan bi rijlihi lum'atan lum'atun lam yasub ya yasub baha lam yusib ha lam yusib ha armaha al-ma'u amarahu bina adatil hudu'i wa qara alihi salatu wassalam wailun il-akhabi bina nari bi'adna sahibaha yabukuru anha wa qadra yusibuhu armahu wa qadla Nam yusibuha. Wadzalika bisababi at-tasakhuri wa al-qadrati wa al-amru bi hadha al-wajh. Nam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala asy-syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ini masih lanjutan dari bantahan terhadap orang-orang Syiah, ya, yang mereka menolak mengusap khuf. Makanya dikatakan oleh Abu Ja'far Ath-Thahawi, wa nara al-mas'a ala khuffain bis safar wal hadar kama ja'a fil azhar, wa nara, dan kita berpendapat adanya al-mas'ah, yaitu mengusap al-khuffain, khuf, sepatu yang digunakan untuk musafir, ya, selama 3 hari 3 malam sehingga enggak perlu ganti, atau digunakan oleh orang yang mukim selama 1 hari 1 malam. Nah, orang-orang Syiah menyelisihinya padahal ini telah diijma'kan, telah disepakati oleh ahli sunnati wal jamaah. Mereka berdalil bahwa firman Allah Ta'ala itu wamsahu, ya, apa namanya, rafidah, mengingkari masah. Mereka mengatakan masah itu ala ar-rijlain, bukan khufain. Nah, ini kesalahan terbesar mereka yang menyebabkan mereka tersesat di sini. Ya. Kemudian mereka mengatakan lagi apa? Ya. Dan para ulama berdalil, saya akan ulangi sedikit biar nyambung ya. Wastadalla ar-rafidatu 'alal masyi 'alal rijlain biqauli wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum bi qira'atil jar. Orang-orang Rafidah berdalil dengan ayat usaplah ya wajah kalian, tangan kalian hingga siku, wa biru'usikum wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian, wa arjulakum, ini qira'ah fathah nan mansub maktub kepada wujuhakum. Nah, orang Rafidah membacanya dengan wa arjulikum bi qira'atil jar haitsu at ya, di mana diatapkan arjul kepada ru'us di qira'ah ini. Jadi ru'us mamsuhah sebagaimana kaki juga diusap. Baik. Nah, menurut Ahlussunnah wal Jamaah yang dimaksud adalah Ka'bain, itu adalah dua tulang tumit itu. Nah. Baik, kita langsung aja ya. Amma ya. Qira'atul jar itu ya. Adapun qira'ah arjulikum bil jar fahiya sahihatu. Iya, memang benar ada gitu. Namun ini dalam qira'ah yang bukan qira'ah yang masyhur. Nah, ini benar ada. Walakin anha arba'atu ajwibah. Namun ada empat jawaban terkait hal ini. Ya, al-jawabul awal anna wajaha al-jarri huna 'ala al-mujawarah. Ya, jar di sini adalah ya jar di sini karena mujawarah. Yaitu aspek jarnya karena mujawarah itu karena beriringan dengan kalimat sebelumnya. Wa hadhihi lughatun 'indal 'arab. Ini salah satu lughah bahasa orang-orang Arab biasa begitu. Sebelumnya jar ya, setelahnya walaupun marfu atau mansub disebut jar juga karena mujawarah. Ya. Taib. Mislu an taqul hada hudru dabbin kharibin. Nah, ini sering dijelaskan di buku-buku nahwu. Hada hudru dabbin kharibin. Ya. Hada juhru bukan. Hada juhru dabbin kharibin. Nah, kharib itu laisat sifatan li dabb. Itu dia bukan na'at, bukan sifat dari dabb. Juhru itu lubang. Ya, ini adalah lubang dob. Ya, kayak biawak tadi ya. Ya, atau biawak versi padang pasir lah kita terjemahkan. Ini adalah lubang biawak dob yang kharib. Kharib itu artinya apa sih? Hah? Kosong ya atau rusak. Kharib ya. Nah, perhatikan, kharib dia bukan na'at. Ya, dia bukan na'at. Bukan na'at dari dhab. Wa innama hiya sifatun li juhrin. Dia na'at dari juhr. Jadi yang merusak itu dhabnya apa lubangnya? Lubangnya. Wa juhrun marfu'un. Juhrun marfu' berarti harusnya apa? Hada ya. Hada dab juhru dabbin kharibun. Begitu. Hada mubtada juhru khabar ya, wa huwa mudaf dabbin mudafun ilaih kharibun. Harusnya dia na'at dari khabar yaitu juhru. Ana. Baik. Innama hiya sifatun lijum. Jadi jarnya kenapa? Ya mujawarah. Walakin min ajlil mujawarah, namun karena diberiringan, wa min ajli suhulatil nutqi, dan juga karena supaya lebih gampang diucapkan, jurrat. Nah, kalimat kharibin dijarkan. Kenapa? Lil mujawarati, untuk mujawarah. Jadi ayat wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, nah, min babil mujawarah. Ya, laisat jar itu karena dia na'at dari ru'us. Tai barakallahu fiik. Paham sini ya? Ngerti enggak sini? Nah. tapi terbatas ya, kita jangan sebut-sebut seenak kita itu. Ya. Nah, wa amsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Ya, itu bimbab mujawarahnya. Jarnya alal mujawarah. Asani yang kedua, annal murada bil mas'i al ghuslu. Bermaksud dari ya, al-masah adalah al-ghuslu, yaitu membasuh. Bukan mengusap, bukan masah. Al-ghuslu yusamma mas'an, karena membasuh juga disebut masah, mengusap. Taqulu tamassahtu bil ma', yakni ittasaltu bihi bil ma'. Antum katakan aku ittamassahtu, saya mengusap diri saya dengan air, maksudnya saya membasuh ya, dengan air tersebut. Ya. Bidalil qiraati nasbi. Fal muradu bi mashi ya. Fal muradu bi mashi rijlain wasluhuma. Berarti maksud dari bi mashi rijlain adalah membasuhnya. Dengan dalil qiraah nasab yang sebelumnya. Ini yang kedua. Al-jawabu salis annal masyura minal qiraatain qiraatun nasab wa huna al-iskala. Nah, yang ketiga yang masyhur dari kedua bacaan ini, arjulikum atau arjulakum, adalah yang mansub arjulakum, dan ini enggak ada iskal. Al-jawabu rabi anna ghusla rijlain huwa sifatu wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati naqalaha anha ashabu. Bahwasanya membasuh kedua kaki adalah tata cara wudu Rasulullah SAW yang langsung dikutip oleh para sahabat beliau. Walam yarid bi haditsin wahidin, dan tidak terdapat di dalam satu hadis. Walau dhaifun dhaifun. Khabar dari mubtada hadis. Mahdhuf itu. Walaupun hadisnya dhaif, anna Rasulullah SAW masaha rijlai. Bahwasanya Rasulullah SAW mengusap kakinya. Wa kadzalika masalah kadzalika min ashabi. Demikian pula yang telah padat dari para sahabat beliau. Ini ya. Bal lamma ra'a rajulan fi rijlihi lu'batun lum'atun lam yusibha al-ma'u. Bahkan ketika Nabi SAW pernah melihat seseorang yang di kakinya terdapat lum'ah, kayak kilauan cahaya yang ketahuan di lingkaran kecil di kakinya, belum terkena air wudhu. Ya, lam yusib halma, yang belum dikenai air, amarahu bi iadatil wudu. Nabi memerintahkan untuk mengulangi wudu. Ya, wa qala alaihi salatu wassalam, dan beliau bersabda, wailu lil aqabi minan nar. Neraka wail bagi kaki yang tidak kena neraka. Li anna sahibaha yaqulu anha. Karena orang yang berwudu ini lalai dari hal ini. Wa qad la yusibuha al-ma'u. Ini tidak terkena air. Wa dzalika bisababit tasahuli wal qafli. Ini karena disebabkan tasahul, mendamprangkan karena lalai. Fal amru bi hadza wadihun. Maka perkara terkait hal ini sangat jelas. Nah, padahal berikutnya Muslim. Nah. Wala yun kuduma, yang bagus yun kuduma. Mithla al-hajjaji wa ghairihi وهذا الفعل من أجل جمع الكلمة هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلاف القرآن والمعتزلة وقوله نرى الحج والجهاد يجب على المسلمين كل سنة أن يقيموا الحج أما الأفراد فإذا حج أحدهم مرة واحدة فإنه تكفيه ومن زاد فتطوع والذي يقيم الحج هو إمام المسلمين والذي يقود الحجيج ويعلن يوم عرفة ويقف بهم بعرفة ويفيد إلى مزدلفة وهكذا يتبعونه في المشاعر وسواء الإمام أو من يجوب عنه ولا يكون الأمر فوضى وأهل السنة والجماعة يهدون مع إمامهم قال عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس والأضحى يوم يضحى الناس هذه طيب حسبوا ya. Kata Imam At-Tahawi, wal hajj wal jihad madiyan. Haji dan jihad itu madiyan, tetap berlaku ulil amri minal muslimin, bersama ulil amri kaum muslimin. Ya. Barrahum wa barrihim itu ya. Wa fajirihim, baiknya ulil amri yang saleh maupun yang fajir, yang durjana, selama dia muslim tidak membatalkan pembatal keislaman, tidak melakukan pembatal keislaman ila qiyamis saat, sampai hari kiamat. La yubtilu haq la yubtilu huma syai'un wa la yumkinu huma. Ya, maka hal ini tidak dapat dibatalkan maupun tidak dapat digugurkan oleh apapun, selama pemimpinnya masih muslim. Kalau dibatal Islamnya, ya lain lagi permasalahan. Kenapa sih sering disebut haji bersama ulil amri? Karena dulu haji itu urusannya ulil amri. Makanya khutbah al-wah. Jihad bersama ulil amri, kenapa? Karena dulu jihad panglimanya mereka, atau mereka yang menugaskan untuk berjihad. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, taqaddamat mas'alatu sholati qabla al-a'immah. Ya, telah berlalu pembahasan salat di belakang para pemimpin kaum muslimin, sawa'un kanu abrarun aw fujjar. Apakah samanya mereka orang-orang baik atau orang-orang yang jahat? Ya. Sama aja. Fa nusalli khalfahu imtizalan li amri Nabi. Kita salat di belakang mereka dalam rangka melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nama marah Nabi Taati, karena beliau memerintahkan kita untuk mentaati mereka. Wanahana an mukhalafati, melarang kita untuk menyelisih mereka. Wasahabatu ridwanullahi alaihim imtazalu amra. Para sahabat melaksanakan perintah Nabi. Fakanu yusalluna qalbal umara. Mereka salat di belakang para pemimpin, wa in kanu yafaluna ba'dal kabair. Walaupun pemimpinnya melakukan berbagai dosa besar. Misal Hajjaj bin Yusuf As-Sakhawi wa ghairi dan yang lainnya. Selama dosa besar, bukan pembatal keislaman. Wa hadha fi'lu min ajli jam'il kalimati. Maka perbuatan ini demi terciptanya persatuan. Wa hadza madzhabu ahli sunnati wal jamaah khilaful khawarij wal mu'tazilah. Berbeda dengan khawarij dan mu'tazilah. Ya. Wa qawluhu nara al hajj wal jihad, kata Thahawi, kita berpandangan haji dan jihad. Yajibu ala muslimin kulla sanatin ayyukimu al hajj. Wajib bagi setiap kaum muslimin untuk melaksanakan haji setiap tahun. Amal afradu adapun individu fa'idha haja ahaduhu maratan wahidatan, apabila seorang sudah berhaji di antara mereka sekali aja, takfihi fa'innahu takfi, itu sudah cukup. Wa man zada fa tatawwu, tapi dari satu maka itu haji dia tatawwu, haji sunnah. Walladhi yuqimu al-hajja huwa imamul muslimin, nah yang melaksanakan ibadah haji adalah imam pemimpin kaum muslimin. Wa huwa alladhi yaqulu al-hajjija, dan dialah yang nanti yang akan memimpin jamaah haji. Wa yu'linu yawma Arafah, dia akan mengumandangkan pengumuman pada hari Arafah. Ya. Wa yaqifu bihim bi Arafah, dia akan wukuf bersama mereka kaum muslimin di Arafah. Wa yuqidu ila Muzdalifah, dan nanti mereka dan nanti bergerak menuju Muzdalifah, wa kadza dan seterusnya. Wa tabi'unahu bil masyair, mereka kaum muslimin akan mengikutinya di masyair, di tempat-tempat Mina. Wasawan imamu man, wasawan al imamu auman yatuhuan, baik yang memimpin adalah pemimpin itu sendiri atau orang yang mewakilinya. Wala yakunu ala amru fawda, dan perkara ini tidak boleh menjadi fawda, menjadi berantakan, chaos, kacau. Gitu. Wa al-sunnati wal jama'i yahujjun ma'a imamihim. Al-sunnati wal jama'i berhaji bersama pemimpin mereka. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, as-sawmu yawma yasumu an-nas, ya, yawma yasumu an-nas, puasa adalah hari-hari ketika manusia puasa penuh. Walada yawma yudahi an-nas, Idul Adha ialah yang hari-hari manusia melaksanakan Idul Adha, berkurban. Nah, wahadihi ummatul Islam. Ini sudah dibaca? Belum. Ah, fadal dibaca. Sahrul. Nah, coba dengar diri, perkencangin dikit. Enggak dengar. Adwi وذلك إن كان المسلمون أقوياء أقوياء أقوياء أخبار أقوياء بينهم يبدون عنه العدوى في بلادهم ويدعونهم إلى الله فإن أجابوا وإلا قاتلوهم من أجل إبراء كلمة الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ذكر ابن القيم رحمه الله حسبك نعم ya. Hadihi ummatul Islam. Inilah umat Islam. Ya. Yasumuna jami'an idza tafaqat al-matali'. Ya, inilah umat Islam. Yang mereka semua berpuasa apabila ittafaqat al-matalib, apabila matla', ya, matla' itu awal bulan Ramadan itu sudah terbit bersamaan wa yahujuna jami'an, dan mereka haji juga berjamaah, wisalluna al-idu wa jami'an, mereka juga sholat id berjamaah. Wal jama'atu min simati ahli sunnati wal jama'ah. Maka berjamaah adalah di antara ciri khas ahli sunnati wal jama'ah. Nah ini berjamaah. Ini adalah simah. Wal iftiraqu min simati ahli bid'ah wa dhalal. Berpecah belah adalah ciri khas ahli bid'ah dan al-dhalal. Ya. Al-jihad al-muradu bih, yang dimaksud dengan jihad di sini adalah qitalul kuffar wal quwati minal muslimin. Diperanginya orang-orang kafir dan orang-orang yang kuat. Diperanginya itu untuk menghalau ya, kaum muslimin di sini. Wa yuqatilu al-bughata libagihi, maka kaum muslimin memerangi mereka karena bughat mereka. Ya, walibagihi, karena sikap baghi mereka, melampaui batas mereka. Walaysa likufrihim, bukan karena kekufuran mereka yang bughat. Ya, kita memerangi khawarij karena khawarij tidak kafir. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma wa fa in tabat ihdahuma al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, hatta tafi'a ila amrillah. Nah, apabila ada dua ta'ifah, dua kelompok kaum mukminin yang mereka berperang, maka damaikan keduanya. Ya, jika salah satu dari dua golongan yang berbuat aniaya ini, ya, maka perangi dia, ya, perangi hingga golongan tersebut kembali kepada perintah Allah. Nah, wa kita lukufar min ajri nasri tauhid wa qamti syirk, maka memerangi orang kafir demi menyebarkan tauhid, memberantas kesyirikan. Wa qitalu kuffar ala nawain, memerangi orang kafir ada dua macam. Ya, ada dua macam. Yang pertama, kita dipa, memerangi mereka karena dipa mempertahankan diri. Wa hadhil halatu takunu min halati dha'fil muslimin, dan keadaan seperti ini ya ketika kaum muslimin sedang lemah, diserang, diserbu. Enggak berlaku lagi syarat-syarat jihad. Izin oleh lamri, izin orang tua, enggak berlaku lagi. Nah. Idza dahama al-aduwwu biladahu. Nah, apabila ini musuh menyerang masuk ke dalam negeri mereka. Ya, wajib alaihim qitaluhum, wajib bagi mereka itu untuk memerangi musuhnya. Ya, wajib baginya. Wa wajib 'ala jami'i man yahmilu asilaha qitaluhum min ajli daf'il aduwi 'an ardhihi. Ya. Nah, jika musuh masuk ke dalam negeri, maka wajib dihalau. Semua yang bisa memanggul senjata wajib memanggul senjata semua demi mengusir musuh. Ya. Baik. Wajib 'ala jami' man yahmilu silaha kita lahum kita lahum, siapa yang bisa bawa senjata min ajli daf'il adu an ardhihi. Demi membela negeri dari musuh. Untuk diusir dari tanah mereka. Atau saris kita, atau sari kita mutolab, kita mutolabin. Jadi merang itu menyerang. Ofensif wajah jika inkana al muslimuna aqwiya. Ini kalau kaum muslimun sudah kuat. Falinnahum yabzuna al aduwa, maka mereka memerangi musuh, musuh Allah. Bila di negeri mereka, kita apa namanya? Wada'unahum ila Allah, dan mendakwakan mereka untuk menuju Allah. Fain ajabu, nah kalau mereka mau mentaati, wala wa illa qatal, enggak boleh diperangi. Tapi kalau mereka enggak mau, ya maka tetap diperangi. Hum min ajli i'la'i kalimatillah, karena mereka meninggikan kalimat, ya apa namanya? Wa illa qataluhum min ajli i'la'i kalimatillah. Nah, kalau mereka enggak mau ajabu fa in lam yujibu gitu. Kalau mereka enggak mau menyambut seruan dakwah, maka mereka diperangi. Ya, untuk meninggikan kalimat Allah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka semua hingga tidak lagi fitnah kesyirikan dan agama ini semua adalah milik Allah. Nah. Sampai sini tadi ya. Tak cukup ya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.